azani ngono. Ini wong kesetanan ngamuk azani benang lerep atine. Nane pak sama nek diamuk bojo perkara blonjo kurang. Wah kurang. Wis candak ndase cek ngono. Wah akbar Allahu akbar. Azani ae suwe. Nah iku kesetanan niku. Ngamukan nyelatu kesetanan. Azani suwen. Waras-waras. Paling-paling wong wedok mek keluyur. Ngus rada ado terus melengak, oh, bentul. Tapi kan waras. Lah nek sampean kuwatir konangan perkara anu yo ngenteni lek turu. Enak lek wayahe turu. Kira-kira tanek nang azani. Wahu akbar. Wahu akbar. Allahu akbar. Ngu sampe rampung la ilaha illallah. Ngono Pak, insyaallah engko paling mau didoni tok sampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus bapak-bapak yang menjawab salam dari saya dengan ikhlas, saya doakan mudah-mudahan cepat dapat melaksanakan ibadah haji. Khusus bapak-bapak, kasihan deh lo. Khusus ibu-ibu yang tidak ikhlas jawab salam dari saya doakan mudah-mudahan suaminya nikah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah kenceng jawab salamnya. Kenapa bu? Takut suaminya nikah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina afdala rusulih wa anzala alaina khaira kutubih amarona bittiba'il qur'ani wa sunnati nabiyyih ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa atba'ih amma ba'du. Hadratal kurama, para alim, para kiai, masyayikh, asatid, asatidah, para sesepuh lan pinisepuh, ingkang kula takzimi, ingkang dipun mulyakaken Allah, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, yang saya hormati bapak-bapak dari TNI dan Polri, yang saya hormati segenap pelurus pengajian Tombo Ati, yang saya hormati para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, dan khusus ibu-ibu yang mencintai diriku, Aku enggak GR kok. Kan rata-rata di HP kamu ada ceramah aku. Buktinya baru saja aku datang, udah banyak yang bilang kul huwaili sawan. Jamaah yang saya hormati rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini dalam keadaan sihah wa'afiyah salamah, kula saged sowan wonten ngarsa panjenengan sedaya, walaupun dalam beberapa hari terakhir ini Anwar Zahid sempat diisukan kecelakaan dan kowe kok goyang-guyu ki, apa kowe seneng nek aku mati? Yektosipun Bapak Ibu, mboten wonten kejadian apa-apa. Bi'aunillah, bitaufiqillah, pikantuk pitulunganipun Allah, ugi barokah donga saking dulur-dulur kula panjenengan sedaya. Tidak ada kejadian apa-apa, saya senantiasa diberikan sehat wa'afiyah, selamat. Itu hanya isu yang tidak bertanggung jawab. Namanya isu yang gak bener, wong isu apapun motifnya, siapapun orangnya, saya doakan mudah-mudahan dapat maghfirah di ngapura Gusti Allah. Jadi ibu bapak, jangan ragu, jangan bimbang bahwa yang datang malam ini di hadapan panjenengan adalah Anwar Zahid yang asli. Ket wau kula mlampah mbek bancik lemah. Menawa ana sing kepengin bukti, bolehlah salah satu perwakilan dari ibu-ibu maju untuk nyetot pipi saya. Lek bapak-bapak aku moh. Lah wong tangane kasap kok. Tidak ada apa-apa. Alhamdulillah, buktinya malam ini kula saged sowan wonten ngarsa panjenengan sami, bahkan nembe mawon iki kula ndugi saking Sumatera, 10 hari ngaji tur Sumatera. Ndugi siang wau ten kene nganjuk, sakniki ten mriki. Lah terus wonten sing tanglet, Pak Yai, jenengan diisukan seperti itu. Ada yang mengatakan itu fitnah, macam-macam komentar. Terus perasaan jenengan pripun Pak Yai? Kula jawab, nggih biasa. Lah kok biasa Pak Yai? Emangnya gue pikirin. Kaya gak duwe Gusti Allah wae. Kita punya Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, pasrah sumende nyang Allah, dicukupi sembarang kalire. Kita kan punya Allah. Dan memang ada doanya. Saya punya doa yang ampuh untuk menghadapi hal-hal semacam itu. Ngadepi berbagai macam problem, menghadapi berbagai macam ujian, isu, fitnahan, insya Allah diberi kekuatan, tidak merasakan apa-apa. Termasuk iki donga warisane para sepuh, kenek sampean gawe nek tepak panas ra karuan gak rumangsa kepanasan. Wadem pol-polan gak rumangsa kademen. Udan deres ora rumangsa kaudanan. Janji dongane iki diwaca. Dongane sakniki napa mangke mawon? Wong wadon Madiun ku gak sabaran model. Doanya sederhana. pokoknya jenengan panas ben ra rumangsa kepanasan, udan ra rumangsa kaudanan, adem ra rumangsa kademen, ngadepi fitnah, ujian macam-macam iso diparingi kekuatan. Doanya sederhana dibaca, sareng-sareng ditirokne. Bismillahirrahmanirrahim. Sareng. Gak tak reken. Tewas metenteng yi. Maaf. Jenengan pawanas kok rumangsa kepanasen niku mergo jenengan reken. Coba lek panasen dongane diwaca Bismillahirrahmanirrahim gak tak reken. Aman. Wayah adem kok rumangsa katuken ngetutur kademen. Ha sampeyan reken. Coba dongane diwaca Bismillahirrahmanirrahim gak tak Bapak, sampean dicelathu bojo, diamuk bojo, diomeli bojo. Lah kok sampean sumpek sampean susah, hambuk reken. Coba lihat tepak diamuk bojo, etek. Wocon dongane Bismillahirrahmanirrahim. Gak tak reken. Engko lak kisinan dhewe. Termasuk dalam menjalani hidup ini jamaah rahimakumullah wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Sapa wonge sing tawakal nyang Allah, pasrah nang Allah, gumantung nyang Allah, dicukupi apa sing dibutuhke. Lah cukup niku ora kudu akeh. Cukup niku ora kudu sugih. Akeh wong sugih sing ora cukup. Kadah napa kadah? Kata wong sugih rumangsa ora cukup. Kata apa maneh sing melarat? Tambah akeh. Sedaya pasrahke Allah. Mila kula ngadepi ngeten iki alhamdulillah nggih pinaringan dongane panjenengan biasa. Bukankah wong Jawa duwe dalil? Jodho rejeki pati iku menungso gak ngerti, sing ngerti mung Gusti Kang Murbeng Dumadi. Jodho menungso gak iso nentokke, isoe mung nemokke. Sing nentokke Gusti Allah. Nek pancen jodho, mbok geting kiwer-kiwer, ya dadi bojo. Bencine pol-polan, lek pancen jodho dadi bojo. Lek gak jodho, mbok wenenge ra karowan diuber-uber ngantek didukuk-dukuk nontek dukun 70 ya ora dadi bojo malah iso-iso dirabi kancane dhewe. Tapi nek ancen jodho mbok getinge pol-polan ya dadi bojo. Ana bocah lanang karo bocah wadon, ngono ku senengane wadon-wadonan. Sing lanang ketemu sing wadon madani, sing wadon ketemu sing lanang ya madani. Angger petoki sing lanang madani sing wedok, kunting metekel, kunting metekel. Jere sing wedok, eh celurut kabyur, celurut kabyur. Ngono ku gedhe-gedhe dadi bojo. Jodho seperti itu. Rizki yang ngono. Diubro kaya apa nek gak rizkine? Ya gak iso kecanda. Tapi lek ancen wis rezekine, mbok dihindari ya kecekel tangan. Saya sering sampaikan di berbagai kesempatan, urusan donya rezeki, rezeki donya maksudnya, niku wis diatur kalih Gusti Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Wis dindum karo Allah. Wong iku ana sing dindumi akeh, ana sing dindumi titik. Ana sing dicetak sugih, ana sing dicetak melarat. Jadi sugih melarat niku cetakan. Wong iku nek ancen cetakan sugih, nyambut gawe ora pati ngoyo, ya sugih. Kadang meracang cilik-cilikan iso lunga haji. Jadi nyambut gawe modele inceran, pas pas pas pas nek mergawe. Tapi nek ancen cetakan melarat, ya mau mergawe ngoyone ra karuan nganti gegere bengkong. Ngilap kena gawe ngilonan. ngalor ngidul ngetan ngulon riwariwi mondar mandir mobat mabit moncat macet mosak masek morak marek kalang kabut nibot angin nyungsang jungkir oleh kaya gabah diinteri budal kodanan mulih kepanasan paribasan sikil digawe sirah sirah digawe nyunggi tiga sikil ya ora kena kok ora trimo ngamal no P4 P36 pergi pagi pulang petang boyang payingan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing beringas beringis pendelak pendelik belirak belirik pelorak pelorok penculat penculot peletak peletik penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang ayo pancet melarat sugih melarat niku pawaan padha karo pawaane awak wong ya ana sing pawaan lemu ana sing pawaan kuru lek ancen pawaane kuru ya kuru ambok sedina mangan ping 7 ya pancet jegrek nah contone tukang syuting sing kuwi lene ancen pawaan lemu ambok mangane rapate akeh ya lemu contone tukang syuting sing tengah Bapak Ibu sugih melarat yuk podo karo ukurane kopiah wong iku ana sing kopiahe ukuran nomor 7 ana sing kopiahe ukuran nomor 10 sing kopiahe ukuran nomor 7 pase sedengane ya dinggoni nomor 7 sing ukurane nomor 10 pase ya dinggoni nomor 10 nah wong kopiah ukuran nomor 7 kok dinggoni sing nomor 10 gak yo jubeli sempat mangkane wong iku yo lek ancen jan cetakan melarat dikei rezeki akeh malah gak kuat keberkan donya tambah pilek ana kok wong nyekel duit akeh iso ngregeli yo padha karo ukurane BH barang niku lah wong wedok ku ana sing ukuran BH-ne nomor 36 ana sing ukuran nomor 43 lha sing ukuran nomor 43 pasé yo nganggo 43 niku yo ora beda kuping. Kupinge sak kuping ana kuping sugih, ana kuping melarat. Kuping sugih tinggoni giwang apa-apa cocok, tinggoni perunggu cocok, tinggoni perak pantes, tinggoni emas apik, tinggoni inten malah jos. Nek melaku karo gobek-gobek. Kuping sugih. Kuping melarat tinggoni perunggu abuh. Tinggoni perak bededeg. Tinggoni emas ledeh. Tinggoni inten malah nyenyek. Lho, ceketek lho jodone trimo disloboki sada. Ah, dinggone mas model ya apa mesti mborok. Bareng disloboki sada, pincuke botok. Sementer. Kuping melarat. Lah ana to, wong iku ditumpakke mobil sing anyar geris kinyis-kinyis diase niku ora tawar. Mabuk mau unek-unek kudu mutah. Kowe wong meteng anyaran. Lho ngono ku ditupakno truk ki tambah suwe ato. Lah iku jenenge wong sing katutan balung kere. Ya sori kadang wong ya soge, cuma katutan balung kere. Semenoko pati. Pati niku hak vetone Gusti Allah. Tidak bisa direncanakan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Orang itu enggak tahu apa yang akan dihasilkan pada hari esok. Orang itu enggak tahu matinya di mana, kapan waktunya. Gak kena direncanake. Ana wong duwe rencana, aku nek mati kepengin mati ning omah. Seneng, lega, ditunggui anak, bojo, keluarga. Ternyata mati di perantauan, mati di perjalanan. Kata, malah ana wong lanang sing rodok pencilaan. Duwe cita-cita ku nyeleneh. Eh, aku lek mati kepengen mati nang rumah sakit. Dene senenge mati nang rumah sakit, ditunggui suster sing wayu-wayu. Anje kethek yang matine nang omah ditunggui bojone sing cerewete kaya sumanak ngono kuwi. Juga tidak ditentukan oleh takut dan berani. Coba Wong sing kendel karo wong sing wedi matine dhisik pundi? Sing kendel karo sing wedi matine dhisik pundi? Ya padha raruwe. Berani tidak mempercepat, takut juga tidak memperlambat. Bukan berarti wong sing kendel matine sik, sing wedi matine kari, gak. Iku cah sunat. Sing kendel sunate dhisik, sing wedi sunate kari. Nek mati gak. Kadang-kadang sing kendel karo sing wedi lo malah matine dhisik sing wedi. Sing kendel maju perang, ora mati malah iso mateni wong pirang-pirang. Lah sing wedi ngungsi lo kebom dhisik. Wong iku lek wis wayahe mati, hambok gak usah diapa-apakno ya mati wong wis wayahe. Ora diapa-apake. Tapi mergo wis wayahe mati, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kathah to wong turu gak diapa-apake mati. Termasuk koncoku gak diapa-apakno mati. Lha kae Haji Mas Said masuk garo. Lah mari futsal, kan rampung futsal. Mari futsal ku mule. Istirahat laya-laya, ngeles, ngenes, ngeles, ngeles, ngeles, mati. Padahal lagi bar SMS-an mbek aku lho. Coba, iku gak diapa-apa, no. Mergo wis wayahe, mati. Tapi lek ancen durung wayahe, Mas yo diapa-apa ke yo gak mati wong durung wayahe. Ono maling, kecekel wong kampung, gebuk ingati gepeng. Gak mati wong durung wayahe. Ono bocah nom-noman frustasi mergo putus cinta. Karepe ape bunuh diri, minum racun serangga. Karepe iki lho ape ngombe baygon. Nang kleru sprite tok sing diombe. Ora mati. Lho niki estu nggih. Sering kula critakke ten daerah Kilenan niku nate enten, ana wong bosen urip, ora betah urip, kebelet kepengin mati. Bosen urip, kebelet kepengin mati. Lapo kok bosen urip? Nah perkara mikir bojo ra kena diatur, mikir anak padha jladur, mikir utang gak iso. Ketara tukang utang. Sumpek deh, timbangane ngene nang bongko karuan. Senang bongko karuan. Golek tampar tak wowo kepedi ben lega baudalno Tegal. Menek weceng paling dukur mau ngetit. Tampare dicancang ning wit sing setna gulune set saking kebelete arep mencolot iku laran maca bismillahirrahmanirrahim niat ingsun kendhat krana ngilangaken hukume hadas cilik wancen kebelet le mencolot iki geyetno buwek ora mati lho wong tampare kedawan yo klengsre mau gegere sing kedengkek ngono. Lha dekne arep menek maneh, wis kadung lara gegere, kapok. Dadi mulih mlakune seyek-seyek. Mergo durung wayahe. Lha masih Anwar Zahid diberitakan mati. Niku beritane nasional, mboten namung nasional, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ngantek tekan Hong Kong. Jepang. Malaysia nggih. Lho kan fansnya Anwar Zahid udah mendunia. Masya Allah. Lho pancen durung wayahe ya mbok diberitakno ya sik meger-meger. Wong durung wayahe. Mulane matine kapan-kapan ku gak penting. Gak penting. Wong kapan-kapan ya mati ae lho. Halo? Sing penting niku kula njenengan ikhtiar maksimal sak wayah-wayah mati harus keadaan husnul khotimah. Jangan sampai kita mati keadaan sul khotimah. Kita harus ikhtiar. Sewaktu-waktu dipanggil Allah, kita dapat panggilan terindah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tentram, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi, masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Amin Allahumma. Niku sing penting. Nenek kapan-kapan mati ini gak usah wedi. Mati kok wedi. Barang wis karuan mesti tekone mulane ra usah wedi. Ana wong urip nang wedi mati, iku guyokno. Wani urip kok wedi mati, iku padha karo wani mangan wedi ngising. Wani mangan ya kudu wani ngising. Wani urip ya kudu wani mati. Nah sing kula sampean perlu khawatir ya ora perkara matine sapan. Sapan-sapan ya mati wae lho. Rasa wedi wong mati ku gampang. Kuampang matiku. Angger wong ya iso. Ancen gampang. Mulane kabeh wong iso mati. Gampang. Matiku gak usah nganggo latihan, ora usah penataran. Sekolah pirang-pirang gak ono sekolah jurusan kematian. Lane Mas, sampean ora usah katik khawatir. Atake esuk ben aku nang ora iso mati. Iso, matiku gampang. Ora usah kuwatir. Lho sing kula jenengan perlu khawatir ku, sok kula jenengan mati ki lho pas nglakoni apa? Mati keadaane ya apa? Lah iki sing perlu kita pikirne. Mergo wong mati ku bedheke mek loro. Halo, Bro. Ana wong mati pas nglakoni apik. Lah iku sing diarani bagus pungkasane. Bahasa santrine khusnul khotimah. Ana wong mati pas nglakoni elek. Iku sing diarani elek pungkasane. Bahasa santrine suul khotimah. Nah kula samanku gak roh. Seumben mati ku kaadaane piye ku gak roh. Sopo sing iso jamin matine mesti apik? Kurang apa bar seso? Wali besar. Murite puluhan ribu. Matine kafir. Kurang apa Bal'am bin Ba'urah, wakilan Nabi, gara-gara hasud yang Nabi Musa dicabut kenabiane karo Gusti Allah. Matine kafir. Sapa sing iso jamin matine nggawa iman? Ka ono. Mas yo iku kiai. Anggite sama nek kiai mesti matine apik nggawa iman. Kok dhisik. Lho ngapunten nggih. Nek wong kiai kadang yo oleh gayane tok. Sorbane dawa 7 meter. Tasbih iku sak kepel-kepel. Ngedumetno klothak. 10 meter lho krungu suarane klothak. Klothak. Klothak. Nek wiridan yo mantep. Allah, Allah, Allah, Allah. Ngono ku nang wong wedok ayu liwat yo lulu ape nang ngono yo. Ngono ku yo aku dhewe ngono ku. Gak jaminan. Lho, iku sing kiai ora jaminan. Apa maneh sing ora patek kiai? Ya Allah. Uang nek matine apik, Masya Allah. Sing mati seneng, bunga, keluargane menu bangga. Untuk keluarga nang matine apik iku bangga. Tapi lek matine elek, sing mati susah. Keluargane melu wirang, duwe keluarga nang matine elek wisin. Nek matine apik bangga kena gawe cerita. Nak, jare mbahmu mati nak. Nggih, mbah kula pejah pas salat tahajud. Mbah kula niku nek dalu mboten nate ninggal tahajud, rutin istiqomah. Niku pejahe tasik ten dhukur sajadah. Tangane niku tasik nyekeli tasbih. Api bangga cerita. Bebekmu jare mati nak. Nggih, bebek kula pejah badhe salat duha niku terus maca Quran. Lungguh mat pejahe niku kalih lungguh, Qurane niku ana pangkone tasik bukaan. Api palikmu jare mati nak. Nggih, palik kula pejah pas ngimami. Ngimami kope. Tepak ngimami rem, ngimami kope. Digerobyok karo polisi, kaget. Langsung oe, matek nonggon. Niki sing mati susah, keluargane melu. Wisin. Makane ikhtiar maksimal. Lah ben matine apik ya apa carane? Sesuai dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mutun nas ala ma asyu wa yub'atsuna ala ma matu. Menungso iku sok matine gumantung kulinane nalika urip. Nek uripe kok kulino nglakoni apik, matine yo apik. Tapi nek uripe kulino nglakoni elek, matine yo elek. Wa yub'atsuna 'ala ma matu, dan akan dibangkitkan kembali yaumul ba'ats. Ditangekke melih teko alam kubur, iku kondisine tergantung keadaane nalika mati. Nek matine apik, bangkit dari alam kubur api. Tapi lek matine elek, bangkit dari alam kubur yo elek. Maka kita kalau ingin mati keadaan husnul khatimah, mati membawa iman, maka hidup ini harus kita kulinakan untuk apa bahasa Indonesia ini kulino ya? Biasakan. Sik tak urus. Biasa bahasa Indonesia ini apa? Biasa. Lek nek kulino bahasa Indonesia ini apa? Biasa, lha kok padha? Ya kulinakan kuwi wis bener aja. Lha wong iku yen kulino nglakoni apik, matine apik. Tapi nek kulino nglakoni elek, matine ya elek. Lha niku saestu kok. Saestu. Ono cerita ngono iku. Wong iki penggaweane kope, judi ngono. Mati iki lho, mati. Ditalken karo keluargane ngono. Allah, Allah, Allah nu gak iso. Nah, 9-10. Songo sepuluh, bandar togel. Nanti songo sepuluh. Ya Allah, niku sing penting. Maka iyo. Ini malam, alhamdulillah kita dipilih Allah. Kulon jenengan ditoto sae karo Gusti Allah, diatur apik karo Gusti Allah. Kita ditempatkan di majelis yang paling dicintai Allah. Tempat yang dicintai Rasulullah, dicintai para malaikat, dicintai para nabi, para rasul, yaitu majelis zikir, majelis taklim. Ya mek, dua kegiatan itu isen-isene donya sing disenengi Allah, disenengi para malaikat, disenengi Rasulullah, senengi para nabi, para rasul. Sesuai dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa 'aliman wa muta'alliman. Bapak Ibu para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, ad-dunya mal'unatun. Dunya sak isine iku dilaknati Gusti Allah. Apa wae sing dadi isine dunya iku kabeh dilaknati Gusti Allah. Dilaknat itu mab'udun an rahmatillah, dijauhkan dari rahmati Allah. Lah wong sing uripe mok digawe ngurusi dunya sak isine ya katut dilaknati Gusti Allah. Acara apa wae, kegiatan apa wae, dunya sak isine sing mboten dilaknati Gusti Allah niku namung kalih. Setunggal zikrullah. Zikir. Waktu, tenaga, pikiran, bondo sing digunakno kanggo zikir. Nomor kalih, aliman wa muta'alliman. Aliman niku wong sing alim, wong sing iso ngaji. Muta'alliman niku wong sing ora iso ngaji tapi sregep ngaji. Durung iso ngaji tapi seneng ngaji. Gampangane ngaji. Waktu, tenaga, pikiran, bondo sing digunakake kanggo ngaji. Nggih, namung kalih niku. Acara nopo mawon, kegiatan nopo mawon, selama tidak ada hubungan dengan zikir dan ngaji, selama tidak ada kaitan dengan zikir dan ngaji, kuwabeh dilaknati Allah. Halo? Sama ning ngono apa ora? Lah kok mereng-mereng ngono? Oh, kulino gaya mereng, ya wis. Lah berarti ibadah apa wae ku sejatine kan wadahe zikir, ngene apa nggih? Syahadat, coba rukun Islam yang 5 iku kuwabeh wadahe zikir. Syahadat jelas nyebut ketauhidan, nyebut risalahe Kanjeng Nabi, nyebut niku kan zikir. Salat jelas wa aqimish sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk berzikir kepadaku. Poso zikir anane gelem ngempet gak mangan gak ngombe padahal halal ya wae dhewe, gak kumpul bojo awan-awan padahal halal wae dhewe. Anane gelem ngempet ngoten niku mergo eling karo sing nyegah yaiku Gusti. Zikir zakat jelas zikir anane wong kok gelem ngetokke duit, ngetokke beras, andum duit, andum beras. Niku mergo zikir karo sing merintah, eling karo sing merintah yaiku Gusti. Ngetokke beras, ngetokno duit eling Allah. Enek wong ngetokno beras, ngetokno duit ora eling Gusti Allah, kuwi calek. Utawa wong buah. Wong bawah iku lho. Haji karuan wadahe zikir. Nah, loro niki penting, Allahumma sholli ala Muhammad. Loro iki penting. Ayo diangen-angen, muga-muga waktune cukup. Gak cukup ya kapan-kapan mana. Nomor 1 zikir. Bapak Ibu, kula sampean niki nek gelem zikir dadi wong sing ora sembarangan. Dadi wong sing hebat, luar biasa, mulya. Ana jali suman zakaroni. Niku dawuhipun Allah ten gene hadis qudsi. Aku iki koncone wong sing gelem zikir nyang aku. Dadi wong zikir niku dadi koncone Gusti Allah. Menungso nang dadi koncone Gusti Allah gak yo hebat. Kalau sampean nek zikir niku dadi kancane Gusti Allah. Ora trimo kancane lurah. Andai kau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Andai kau jadi api, aku jadi asapnya. Andai kau jadi bantal, aku jadi ilernya. Andai kau jadi hidung, aku jadi umbelnya. Andai kau jadi kuping, aku jadi koyok setia-setia bojo. Padahal bu, ngapunten, bojo sampean purun ngancani sampean. Bojo sampean gelem karo sampean, purun karo sampean, doyan karo sampean, iku mergo sampean sik urip. Bojo sampean gelem ngeloni sampean, iku ya mergo sampean sik urip. Saman mati, bojo wis moh ngancani sampean, moh ngrasakno ngeloni, lungguh jejer sampean ae wis moh. Ternyata kesetiaan bojo sampean sing mbok anggap paling akrab iku sebatas dibatasi selama sampean isih urip. Begitu sampean mati gak ono sing gelem ngancani sampean. Nah wong lanang ae bu ditinggal mati sing wedok gayae koyo susah-susah koyo sedih-sedih tenger-tenger iku asline ora perkara susah ditinggal mati sing wedok. Dekne wis mikir sapa gendine ibuke arek-arek. Wong lanang wis ngono ku rata kabeh Bu. Sing ora mek aku tok iki. Allah. Mung kadang ono sing wedok sik urip meger-megere wong lanang wis moh karo bojo ning omah ora pati kerasan karo bojone. Senengane ndogros nang warunge rondo. Enten sing model ngoten niku. Wong e teko to rae. Anak gelem ngancani jenengan purun lungguh jajar jenengan ya mergo jenengan tasik urip. Jenengan mati anak wis moh karo jenengan. Kadang ana wong tuwa isih urip meger-megere anak wis moh karo wong tuane dhewe gak diwawuh, wong tuane dhewe disatru gara-garane remeh lho perkara dianggap wong tuane ku lek mbagei ora adil. Ayo bapak karo ibu lho padha-padha anak ateng ngekeki ini ora padha. Nek bak emas e dikai akeh aku dikai bagian titik. Wong tuwek taek ngono dadi wong tuane dhewe iku lho ditaek-taekne. Iku sik urip lho. Halo. Dulur jenengan, tangga jenengan, niku purun ngancani jenengan nek mergo jenengan sik urip. Jenengan mati, gak ana sing gelem kancaan panjenengan. Sing siap ngancani panjenengan sak lawase namung Allah. Selama panjenengan purun zikir, Allah siap ngancani panjenengan mulai ten donya, ten alam barzah, ten mahsyar, ten akhirat ngantos ten swarga. Amin no. Amin. Telat. Ngon meneh mlebu mu swarga telat. Makanya, ya Allah, zikir itu penting. Zikir niku napa to? Menyambungkan hidup kepada yang mempunyai hidup, itu zikir. Maka orang zikir selalu hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebentar. Wong zikir iku nyambungno awak sing arep kentekan urip tumuju Allah zat sing duweni urip. Dadi pas awak dhewe iku kate kentekan urip nyambung nang sing duwe urip. Niki sedaya lak badhe kentekan urip to nggih? Badhe ten alam barza sedaya to nggih? Nggih, malah nun sewu kancane jenengan wagas sing wis budal mrono. Lah jenengan rencanane nyusul kapan? Aku sek suwe. Kan wis bar diisukan ngono biasane wawet sek anu. Dadi arep kentekan urip nyambung nang sing dhewe urip. Pas padha karo sering kula contohke, bapak misale kate mbangun omah nang kok kentekan semen. Ngono ku sampean goleki bakul semen napa bakul plastik? Kene apa kok gak bakul semen? Gak nyambung nek tenggene bakul plastik. Ibu sing ngarep nyambel pas lomboke garing entek kentekan lombok pengen oleh lombok goleki bakul lombok napa bakul paku? Nah, bakul lombok. Nek bakul paku gak nyambung. Bapak sing doyan rokok padha karo aku. Cangkeme kewujud kepengin rokokan. Pengen oleh rokok goleki bakul rokok napa bakul kenalpot? Ayo kena kenalpot ngono ben bombot lambene. Lho nek kentekan gula goleki bakul gula. Kentekan lenga goleki bakul lenga. Kentekan semen goleki bakul semen. Kentekan bensin goleki bakul bensin. Nah arep kentekan urip goleki apa muni bakul urip. Sing duwe urip sinten Gusti? Mulane wong nek zikir niku urip terus, walaupun wis mati tapi hakikate urip terus. Secara eksplisit, terus aku ngomong eksplisit ini ngerti terus kan? Eksplisit ku beras ketan nih lo didang terus dikepeli sak mene-mene diiseni abon dibungkus godong gedang. Iya rohmu ya badokan kuwi rohmu. Golek ngono ku kok langsung nyaut kowe. Dawuh Kanjeng Nabi ngeten, masalul zakiri wa ghairuz zakiri kama salil hayyi wal mayyiti. Perumpamaane wong sing gelem zikir karo wong sing ora gelem zikir iku padha karo perbandingane wong urip karo wong mati. Sing gelem zikir niku urip, sing gak gelem zikir niku padha karo mati. Ibu, sampean milih sing urip apa milih sing mati? Bapak-bapak, tasih urip? Bojomu seneng sing urip. Jadi, ibu-ibu milih ndi? Ana wong lanang ganteng, gagah, gede dhuwur. Wetot, rasa, ambune wangi, kulite kuning sak untu-untune. Tapi mati. Karo wong lanang melek, wireng, jembauris, merongos, metekel, kunting, abape bau asin, gudale ngentok, keleke kewujud. Ngentutan pisan. Tapi urip. Milih sing pundi? Eh? Ora milih. Ayo sida rondo sampean. Lha wong sing tak bakasi bojone sampean kok ora mbok pileh. Yo milih sing urip, Bu, senajan elek. Lu wong kena gawe seret-seretan. Lho maksude ana genteng bocor, tandak tangane cek seret, Pak, gentenge bocor. No, ana kulkas lampune pedhot, candak tangane cek seret, Pak, kulkase lampune pedhot. Ana lemari kok miring, ganjile ilang, candak tangane cek seret, Pak, lemarine. No, sampean buta blonjo. Mangkane penting itu zikir. Untuk itu sama-sama latihan. Nyambungno ati nang Gusti Allah. Lah carane pripun? Nggih kados majelis-majelis kaya ngeten iki. Istighfar, tasbih, tahmid, tahlil termasuk maos Quran, solawat sareng-sareng kados ingkang kita waos kala wau. Niku dalam rangka melatih kula jenengan ben dadi wong sing ahli zikir nyambung terus ten gene Gusti Allah. Mulane kanggo latihan niku sak antawis kula ajak selawatan wong wau selawatan sing beanter iki mek sing ana kene tok sing ana kono duwe. Aku ngerti engkau datang ke sini kan hanya ingin melihat aku. Ojo ngono, ndak bener. Mampunten nggih, wong sakmene akeh iki lho gayane ora padha, niate ya beda-beda. Ono sing niate pancen golek ridane Allah, kepengin nambah wawasan agama, golek tambahan ilmu. Ono sing niate sekedar pengen roh makhluk sing jenenge Anwar Zahid. Mungkin ndi to prejengane wong e. Mangkane gayane ora padha ngaji, ono sing ket mau metenteng ngawasi aku, tapi ora paham. Apa sing diomongno? Ono sing gayane santai ndek mburi kono plengaan gak ngurusi, tapi senajan santai ya ora mudeng. Lah wong sing metenteng e ora paham apa maneh sing santai kok ya. Gayane beda-beda. Mangkane sebentar saya ajak untuk bareng-bareng sholawat, kita berharap di samping menanamkan mahabbah kecintaan kita pada Rasulullah, sama-sama kita berharap syafaah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku karo pengen terus wong Madiun iki sok sholawatan poga. Yo gak kok ngenyek. Coba nanti pakai sholawat yang agak aneh didik iso poga. Engko bareng-bareng sidana nabi penora mangan waktu akeh langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa yang cinta, siapa yang cinta pada nabinya, siapa yang ta'zim, siapa yang ta'zim pada rasulnya, pasti dibela di akhiratnya. Amin. Ikin dungu amino. Mudah hidupnya, lancar rizkinya, lunas hutangnya. Bantere. Iya lek utangmu akeh. Mudah hidupnya, lancar rizkinya, lunas hutangnya. Selawat sidana nabi. Amin Allahumma. Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidana Nabi, Sidi Muhammad, Habibin Nabi, Sidi Muhammad, amin. Siapa yang patuh pada Tuhannya, siapa yang taat pada Tuhannya, pasti mendapat kasih sayangnya, tentram hidupnya, rukun keluarganya, banyak anaknya. Wis do pengen meteng neh. Lah wong tuwek-tuwek barang kok amin. Ora iso meteng, Mbak. Mun banyak anaknya wis tuwek kok amin. Banyak ibadahnya. Banyak pahalanya. Surga tempatnya. Ayo selawat sidana nabi, sidana nabi, sidana nabi, sidana nabi, sidana nabi, sidana nabi, Sidi Muhammad,

muadzin bilale nyandak mik nang ngelek ngelek. Wak payek, wak payek, wak payek sego jagung. Lha ku ora oleh. Nu ngadzan kok. Bedane mek ping loro karo ping siji kok mbok gawe geger. Halo. Salat tarawih. Lek dulur NU 20. Dawa. Lek dulur kita Muhammadiyah 8. Ndek. 11 apa tarawih kok 11. Sing telu kuwi witir blok. Sorry coy. Hantar salah. Tapi lah podo salat tarawih itu. Ya wis, podo bener sing penting aja le nyalenye. Lek sampean NU 20 wa, lek sampean Muhammadiyah 8 wa, aja le nyalenye. Kok sing NU alah 8 ora apa-apa, 8 wae. Ya aja. Melu sapa wae kok le nyalenye. Bagaikan air di daun talas. Podo bener e. Menurut masing-masing punya dasar kok. Sing gak bener ku sing penggaweane nyalahke. Orang bener no malah nyalahke. Apa wong NU traweh 20? Ya bener akeh rakaate, tapi cowok traweh jentak-jentit. Traweh model apa ngono? Muhammadiyah yang ngono, wong setahun sepisan wae traweh mek 8, ora niat kowe. Salah kabeh, sing bener aku iki lho. Nek aku netral, gak usah traweh. Eh wong sampel iki jeneng. Barang ngono ae lho kok kadek digawe geger se. Makane dulur sing NU, kowe nek tarawih 20 ya sing arang-arang, aja cepet-cepet. Mosok dulur Muhammadiyah tarawih 8 rakaat sak jam. Nah sing 20 rakaat 10 menit peletas. Nuku sing garai ora ana tumakninae. Tarawih nang seli emak 9 dolin amin. Makam Yasin Allahu Akbar. Entul-entul jen-jenit gobek-gobek kewek-kewek. Mencolotnya Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Dolin amin Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Entul-entul jenit-jenit gobek-gobek kewek-kewek mencolotnya Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Dolin amin Allahu Akbar Entul-entul jenit-jenit gobek-gobek kewek-kewek mencolotnya Aku lah enak imam traweh model ngono kudu tak jongkrok no Nggoda kiranya ndak no Tunggu ngaji kok raleh wes, anggetmu gak kesel ya? Kowe iki lho urun piro? Ora melok urun cerewet. Arek ngrungokno meneng. Kok Saman kok manut Kanjeng Nabi mesti katut oleh syafaati Kanjeng Nabi. Katut oleh karomah kemuliaane Kanjeng Nabi. Nah, manut Kanjeng Nabi ku ya apa? Sederhana kok rumuse. Kalau sampean ku arep nglakoni apa wae, iku undang-undange. Iki lek cara Kanjeng Nabi piye? Terus ditiru dilakoni. Mesti bener gak kira salah, mesti tepak gak kira luput, mesti apik gak kira elek, mesti selamat gak kira sasar. Pokoke angger gelem iki nek cara Kanjeng Nabi piye? Misale sampean arep mangan, ya mikir iki nek cara Kanjeng Nabi piye? Bagaimana Rasulullah ketika makan, ayo ditiru dilakoni, mesti barokah engko. Ditiru ya apa metodene Rasulullah nek lek badhe dahar. Kanjeng Nabi yen badhe dahar ijik dhisik. Wong Medion nek ngarani apa ngene iki? Isuh dhisik, nggih isuh. Soale nek wong nganjuk ku ijik. Wong Ngawi ijuk. Lah nek wong Bojonegoro kan cuci tangan. Awak dhewe ayo tiru. Lek arep mangan, cuci tangan dulu biar kuman-kuman penyakit itu ndak masuk ke dalam tubuh kita. Nusa niki akeh penyakit sing ning awake menungso sumbere teko panganan. Niku diantara sebab apa ya? Iku wong mesak kene ate mangan gak gelem ijek. Terus Rasulullah yen badhe dahar ndonga, mesti ndonga. Tiru. Awak dhewe ate mangan bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar ya Allah berikanlah kami barokah ya Allah dari makanan minuman yang akan masuk ke dalam tubuh kami insyaallah engko daharane barokah Doa itu mampu mensterilkan penyakit kok. Dan itu sudah teruji secara lab. Mung saiki dora gelem ndonga nek ape mangan, terutama sing gerang-gerang. Lah nek bocah cilik-cilik akeh ndongae, wong bocah cilik anggere ape mangan dipaksa karo buane, ayo doa dulu. Mau makan doa, doa. Iso bocah cilik wong ning ngaji diulang, TPQ diulang, ning sekolah diulang, madrasah diulang. Janji arep mangan ndonga bocah cilik-cilik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik yana fima yaktana wa qina adzabannar. Amin. Ibu emplak-emplok ana. Lak-lak suwal besuwel. Nah ibuke tepak mangan ora ndonga, weruh anake dilokke. Ibu makan kok gak doa. Wis. Wong tuwa kuwi lek ndonga dibatin. Ora usah diunekke, bocah cilik ngerti apa. Padahal buane ora apal. Halo? Wis pokoke arep nyapa wae lek jare wong Madiun, arep nyapa wae. Mikir, iki lek cara Kanjeng Nabi piye? Maaf, arep kumpul bojo, ya ngono. Iki lek cara Kanjeng Nabi piye? Engko dadine anak salih-salihah, barokah, pakai metode Nabi. Bagaimana? Rasulullah kalau mau berhubungan sama istri, wudu dulu. Awak dhewe tiru lek ape kumpul wudu dhisik. Alah, Pak, kate wudu bareng. Rang wurung kaya batal meneh wae. Ya batal meneh wong panjen sama arep smackdown. Batal. Lho kok katik nganggo dikengken wudu. Weh, wudu niku tazkiyatun nafas, mensucikan jiwa. Terus wong nek di wudu niku dijogo malaikat, dibarengi malaikat, dikancani malaikat. Lek mboten gadah wudu, setan sing mara, dibarengi setan. Nah, mari wudu Pak, maaf, aja langsung nyelingkri. Salat dulu, gak usah akeh-akeh walau rakaat ini. Pamit nang Gusti Allah. Yang ringan-ringan, rakaat awal habis Fatihah kul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua habis Fatihah kul a'udzu birabbin nas. Itu kan surah muawwidzatain, dua surat perlindungan biar gak mudah terlindung dari goda setan. Nah, mari salat walaupun sebentar senajan dilu yo wiridan. Radhepo terima maca surat Yasin ping 7. Oh, surat Waqiah kuwi ping 17. Engko tabarok ping 21. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niku ping 40. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ping 99. Ya Allah ya qadim, ya Allah ya qadim. Niku sapa ngomong selak purut mong? Gasak. Diulangi apik-apik kok. Itu metode lho. Estu Bapak Ibu yang jenengan purun nglampahi ngoten insyaallah mangke ora sida. Ya doa dulu, doa dulu. Oh, Rasulullah mengajarkan doa sederhana. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari syaitan. Saya dan istri saya, jauhkan pula syaitan dari calon anak yang akan kau berikan kepada kami. Kolek, duwe anakku gak gampang kena godane syaitan. Arek saiki nuakal-nakal mbok wedik-wedik iki paling-paling wong tuane lek ngono ku dora gelem donga. Mara nyengklak ngono. Donga. Rampung niku ndonga cara Jawa mawon bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti, kula badhe ngonoan mugi-mugi niki panjenengan rebehaken saking pengridune setan panjenengan. Kok diguyu ki? Pokoke arep nyapa, arep ngibadah apa wae, poso kek, salat kek, zakat kek, haji kek, mikir iki lek cara Kanjeng Nabi pripun? Lek cara Kanjeng Nabi ya apa? Ditiru, dilakoni. Mesti bener. Carane kedah ngaji. Sampeyan iki ditutke kok mencla-mencle to. Lah kula jenengan iki pripun carane ninggalke larangane Allah, ninggalke larangane Rasulullah, lek gak weruh apa sing dilarang. Lah supaya weruh apa sing dilarang, carane kudu ngaji. Mulane ngaji ku penting. Kowe tok Mas yo gak paham yo wis pokoke ngaji. Keterangan saiki gak paham, meneh dibaleni maneh. Engko paham-paham dhewe. Ngaji. Kadang ono kok wong males ngaji tapi pinter omong. Aku saiki gak melu ngaji, Kang. Nah, kenapa gak melu ngaji? Oh, ngaji kan kudu dilakoni to, Kang. Nah, olehku sing dhisik urung tak lakoni apa golek neh. Tambah blundeti kok. Iki wong goblok asline. Cuma pinter omong ngono. Terus ke ngaji ngaji ngaji ngaji ngaji ngaji. tanpa nganggo ngaji, tanpa nganggo ilmu, masya Allah, merawaske. Maka Rasulullah itu mesti metodenya, tidak ada amal yang tidak diilmoni, tidak ada ilmu yang tidak diamali. Ora ono ngamal sing ora di ngelmoni, ora ono ngelmu sing ora di ngamali. Nenek kula sampean nak mboten to kadang-kadang sak niki akeh wong sing modele sual bedah kecantol katil ora gelem dondomi, kakean kojah kakean dalil ora gelem. Ya contohnya sing ngomong dhewe iki. Mosok sak niki akeh wong pinter ngajak rukun tapi dhewe dhewe ora rukun. Pinter narik urunan tapi dhewe dhewe ora melok urun. Ten medion enten sing model ngono. Anu, wonge isih urip to ora? Nek kon narik ya olehan wong pancen pinter. Olehan, takoni karo wong, sampean ora narik kuwi sampean wis urun to durung? Aku nek perkara urune gampang. Ya gampang wis to durung? Ya durung. Ya Allah. Itu prinsipnya seperti itu. Insyaallah nanti metode yang pas kita sampaikan pada serial berikutnya. Sak derenge kula tutup menawi enten ibu-ibu yang badhe nyawang kula riyen nggih monggo. Ngapunten. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada ceramah saya kurang panjang, bolehlah mengundang lagi. Nah, insya Allah ini kan baru perdana. Insya Allah kapan-kapan kita ngaji bener tentang penataan hati, metode membangun kecerdasan hati, bagaimana cara nambani hati dan sebagainya dan sebagainya. Mudah-mudahan malam ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabarak wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulil ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir wa anta rabbul 'arsyil 'azhim. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Hasbunallahu wa ni'mal وكل نعم المولى ونعم النصر غفرانك ربنا وإنك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حوض بكل شيء علما. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر غيرنا ومن شر كل دابة تدخل بناصيتك. اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Nyuwun pangapunten, wafakan Allah iyyakum lima yuhibbu yardha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.